yang mereka adalah laisu min ahli syar, bukan dari orang-orang jahat. Yang kadang terjatuh bergelincir dalam perbuatan dosa, maka maafkan. Tidak dihukum dengan hukum ta'zir. Demi untuk satu kemaslahatan. Demi untuk satu kemaslahatan. Ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang tidak sepantasnya, tidak seyogianya, karena tergelincir, maka maafkan. Tapi kalau hukum had, itu tidak ada maaf. Kalau melanggar hukum had, sebagaimana yang telah kita ketahui, suatu pelanggaran yang menuntut harus ditegakkan hukum had, apakah itu mencuri yang mengharuskan dipotong tangan, atau karena sebab menuduh zina yang harus dihukum dengan hukum cambuk, atau yang lainnya. Kalau itu siapapun yang melakukan, tidak boleh dimaafkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan saya potong tangannya, kata Nabi SAW. Ya. Yang kita tahu, putri Nabi SAW Fatimah, seorang wanita yang memiliki kemuliaan, kedudukan yang mulia dari sisi nasab, nasab mulia, dari sisi kedudukan, kedudukannya sangat mulia, putri Nabi. Dari sisi yang lainnya, beliau adalah memiliki kemuliaan. Tapi kalau terkait, karena terkait dengan hukum had, enggak bisa dimaafkan. Ya. Dari sisi agama, akhlak, sangat mulia. Tapi Nabi menyatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencuri, sungguh akan saya potong tangannya, tidak dimaafkan seandainya. Ya. Itu terkait dengan hukum had, apalagi yang lainnya, yang kedudukannya, yang kemuliaannya di bawahnya. Itu kalau sudah terkait dengan hukum had. Tapi kalau terkait dengan hukum ta'zir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dimaafkan ketika orang-orang yang memiliki kemuliaan tergelincir, terjatuh dalam perkara atau pelanggaran yang tidak sepantasnya dilakukan. Dan hadis ini diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemimpin. Hadis ini isinya itu adalah diarahkan kepada wulatu umuril muslimin, kepada para penguasa, di mana mereka, para penguasa kaum muslimin itu adalah yang mengurusi urusan rakyat. Mereka penguasa itu yang menegakkan hukum had, yang menunaikan hukum ta'zir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan memberikan bimbingan kepada para penguasa kaum muslimin yang mengurusi urusan rakyat kaum muslimin, yang menegakkan hukum, baik hukum had maupun hukum ta'zir. Nabi memerintahkan untuk orang-orang yang punya kemuliaan, ketika mereka tergelincir, yang hukumannya dengan hukum ta'zir, maafkan. Tapi kalau mereka terjatuh dalam hukum had, tidak boleh dimaafkan. Harus ditunaikan hukuman tersebut. isi hadis ini khitabnya, pembicaranya diarahkan kepada para penguasa, karena memang mereka yang mengurusi urusannya rakyat, mereka yang menegakkan hukum, baik hukum had maupun hukum ta'zir, mereka yang punya wewenang, mereka yang diwajibkan oleh syariat untuk menegakkan hukum tersebut, bukan selain mereka. Karena itu, kalau terkait dengan hukum had, apa kalau terkait dengan hukum ta'zir, lihat yang terpelakunya siapa, yang tergelincir terjatuh dalam perbuatan tersebut siapa. Ketika orang itu orang yang mulia, punya kemuliaan, orang-orang yang baik, bukan dari kalangan orang-orang jahat, bukan orang-orang yang bergelimang dengan dosa, maka supaya dimaafkan. Dimaafkan artinya tidak ditegakkan padanya hukum ta'zir. Nah, tidak ditegakkan padanya hukum ta'zir. Syariat memerintahkan kepada para penguasa untuk bersikap tasamuh, itu memaafkan, tidak menegakkan hukum ta'zir kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan, memiliki kepribadian yang baik, memiliki perangai yang baik, yang kadang orang seperti itu terjatuh dalam kejelekan. Dan kejelekan tentunya dalam mereka itu sedikit. Ketika mereka terjatuh, tergelincir, maafkan mereka. Sehingga hadis ini memberikan beberapa faedah hukum, diantaranya yang pertama adalah mura'atu hali syakhsi fi ta'zir. Hadis ini menunjukkan tentang memperhatikan keadaan sosok manusia terkait dengan hukum ta'zir. Terkadang ada seorang fulan diberi hukum ta'zir karena perbuatan dosa yang dilakukan, tapi terkadang fulan yang lain tidak ditegakkan hukum ta'zir padanya. Nah, tentu yang seperti ini ketika tidak menimbulkan madharat yang besar, ketika tidak timbul madharat yang besar. Kalau hal itu akan menimbulkan madharat yang besar, di mana manusia pada umumnya, terutama orang-orang awam, tidak bisa membedakan hukum ta'zir dan hukum had. Mereka tidak bisa membedakan hukum ta'zir, hukum had. Mereka tidak bisa membedakan antara orang-orang yang berhak dimaafkan dan yang tidak berhak dimaafkan. Mereka tidak bisa membedakan. Mereka akan mengatakan, kenapa ini di penjara, kenapa yang ini tidak, kenapa yang ini dicambuk, kenapa yang ini tidak, akan menyatakan seperti itu. Sehingga timbul madharat, timbul fitnah. Yang ketiga, menimbulkan madharat, tentunya hal ini tidak diterapkan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, aqilu dzawil hayat atharatihim, maafkan orang-orang yang punya kemuliaan dari ketergelinciran mereka, artinya tidak ditegakkan hukum ta'zir. Ini disyaratkan. Disyaratkan tidak mengandung dan tidak menimbulkan dharar yang kabir, madharat yang besar. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, kalau menimbulkan madharat yang besar, memberikan hukum ta'zir, kepada orang yang memiliki kemuliaan, orang yang punya kemuliaan, orang-orang yang baik, yang perangannya baik, yang kepribadiannya, akhlaknya baik. Cuman suatu ketika sebagai manusia tergelincir, terjatuh dalam perbuatan dosa, kemudian dihukum dengan hukum ta'zir, apakah di penjara atau dicambuk atau yang lainnya. Ini adalah madharat, ini mafsadah, ini akan memiliki pengaruh dengan pengaruh yang tidak baik. Tetapi kalau kemudian tidak ditunaikan, ada mafsadah lebih besar dari itu. Ketika tidak ditunaikan akan timbul mafsadah, madharat yang lebih besar dari itu, maka tidak memenuhi syarat untuk kemudian tidak ditegakkan hukum ta'zir. Sehingga sabda Nabi SAW yang ada dalam hadis ini itu disyaratkan apabila tidak menimbulkan, tidak mengandung mafsadah yang lebih besar dibandingkan mafsadah menunaikan hukum ta'zir kepada orang yang tergelincir pada perbuatan dosa dari orang-orang yang memiliki kemuliaan. Seperti yang tadi saya sebutkan, orang-orang awam, masyarakat, rakyat pada umumnya tidak bisa membedakan antara hukum ta'zir dan hukum had. Kalau hukum had, tidak pandang bulu, tidak ada maaf siapa pun yang melakukan. Tapi kalau hukum ta'zir, tidak lihat orang yang melakukan. Nah, ketika masyarakat, ketika rakyat, ketika orang-orang awam tidak bisa membedakan yang seperti ini, dan juga mereka menilai dengan penilaian yang tidak benar, akan menilai zalim, tidak adil, dan yang lain, sehingga muncul gejolak yang akan menimbulkan mafsadah, madharat yang lebih besar, maka tentu hukum ta'zir tetap ditunaikan walaupun pelakunya orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kemuliaan. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah hukum yang berikutnya, hikmatus syar'i. Hadis ini menunjukkan tentang hikmah syariat, di mana syariat itu mendudukkan manusia pada kedudukannya. Mendudukkan manusia pada kedudukannya dalam bermuamalah, dalam bermuamalah sesama makhluk, sesama manusia, ini supaya mendudukkan manusia itu pada kedudukannya. Sampai pun dalam masalah dakwah, dalam masalah dakwah ilallah, dakwah kepada Allah, ketika mendakwahi manusia, lihat ya, objek dakwahnya, mad'u dilihat, didudukan mereka pada kedudukannya, sehingga di dalam berdakwah itu benar. Ada orang-orang yang dalam dakwah kepada mereka itu dengan sikap lembut, ada yang sebaliknya, ada yang sebaliknya, ada yang supaya dibantah dengan cara yang baik, ada yang lebih keras dari itu, karena mereka itu beda-beda. Ada yang menentang, ada yang menentangnya itu karena syubhat, ada yang mereka itu orang-orang yang siap menerima kebenaran namun terfitnah karena ketidaktahuannya. Bermacam-macam, masing-masing didudukan pada kedudukannya, disikapi dengan sikap yang berbeda-beda. Demikian juga dalam masalah muamalah, demikian juga dalam masalah penegakan hukum ta'zir, ini juga dibedakan satu dengan yang lainnya, dipertimbangkan masalah mudharat. Nah, ini kita hendaknya itu memahami yang seperti ini, faham tentang bagaimana syariat Islam ini dalam mendudukkan manusia pada kedudukannya. Karena itu jangan kemudian kita bersikap dengan sikap-sikapnya orang yang jahil, ya. Sikapnya orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu, yang tidak memahami hikmah dari syariat. Yang ada itu protes, kritik, menyalahkan. ya, menjelekkan, mensikapi tanpa tahu permasalahan yang sebenarnya, tanpa mengetahui maslahat madaratnya, tanpa mengetahui hikmah dari syariat. Tahunya hukum syariat seperti ini, tidak pandang bulu siapapun seperti ini. Tidak seperti itu. Syariat itu membedakan satu dengan yang lainnya, mendudukkan manusia pada kedudukannya dalam hal dakwah dan dalam usaha muamalah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an memerintahkan, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan kalian lupa. Jangan kalian lupa adanya keutamaan di antara kalian. Ya. Orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki kelebihan, orang-orang yang telah mencurahkan apa yang dimiliki, yang Allah anugerahkan pada dirinya untuk kebaikan. Tentu ketika ini terjatuh dalam perbuatan kesalahan dosa, beda dengan yang tidak seperti itu. Dalam mensikapi, dalam menghukumi juga beda. Dan Rasulullah SAW dalam hadis ini sangat jelas dalam memberikan arahan dan bimbingan. Terkait dengan mensikapi manusia. Kemudian faedah yang berikutnya, yang terakhir, annal hudud la yumkinu an tuqal an ahadin walau kana min dawil hay'at, bahwa hukum had tidak mungkin untuk dimaafkan dari seorang pun, walaupun dari orang yang memiliki kemuliaan. Untuk hukum had tidak bisa, tidak mungkin dimaafkan dari seorang, walaupun dari orang yang memiliki kedudukan. Karena Nabi SAW menyatakan illal hudud, kecuali hukum had. Untuk hukum had tentunya kalau sudah sampai kepada penguasa tidak bisa dimaafkan. Itu untuk hukum had wajib untuk ditegakkan. Walaupun itu menimpa kepada anaknya sendiri, menimpa orang yang punya kedudukan, punya kemuliaan, menimpa orang yang punya jabatan, kalau hukum had tidak ada maaf. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembahasan yang sudah lewat. Di depan itu, di hadis yang ke-1256. Hadis Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan adanya seorang wanita yang khianat, yang dia meminjam perhiasan tapi kemudian dia khianat tidak mengembalikan, dan sementara wanita itu wanita yang punya kemuliaan, kedudukan, ya, nasabnya nasab yang mulia. Kemudian mereka dari kabilahnya berembuk, ini wanita dari Bani Mahzum yang meminjam perhiasan pada manusia, tapi kemudian dia melakukan tipu daya, mengingkarinya. Yang kemudian kabilahnya itu mereka berembuk untuk ada orang yang menjadi perantara untuk meminta kepada Nabi agar dimaafkan. Yang ditunjuk waktu itu adalah Usama. Nabi SAW marah dengan mengingkari perbuatan itu dengan mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kamu memberikan syafaat? Ya, memberikan syafaat, memberikan bantuan pertolongan untuk membebaskan hukum had dari hukum had Allah. Kemudian beliau berdiri khutbah. Ya. Menyampaikan bahwa binasanya manusia atau orang-orang dahulu itu adalah kalau yang mencuri dari kalangan orang yang mulia tidak dihukum, tapi kalau yang mencuri dari kalangan masa rakyat yang lemah ditegakkan hukum. Artinya hukum had kalau sudah sampai kepada penguasa itu tidak bisa digugurkan, wajib ditunaikan, dan haram memberikan syafaat dalam hukum had. Orang punya pengaruh kemudian datang kepada hakim, kepada penguasa, memberikan syafaat untuk jangan ditunaikan hukum ini, itu haram. Kalau sudah sampai kepada penguasa, kalau belum sampai kepada penguasa, belum sampai kepada hakim, itu boleh. Ya. Tapi kalau sudah sampai, haram hukumnya syafaat tersebut, tidak diperbolehkan. Yang kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, akan saya potong tangannya. Nabi sampai menyatakan seperti itu. Kalau sudah terkait dengan hukum had, meskipun pada putrinya sendiri, Nabi akan lakukan. Padahal Fatimah putri Nabi adalah sayyidatun nisa'il alamin, sebagai penghulunya wanita di alam semesta ini. Tapi tentu kedudukannya mulia, orang yang punya kemuliaan. Tapi kalau seandainya melanggar hukum had, tidak dimaafkan, tidak dimaafkan. Demikian juga yang sudah kita bahas pada hadis yang lainnya, yang juga sudah kita lewati di pembahasan hadis yang ke-1263, yaitu ketika Sofwan bin Umayyah ridanya dicuri, kemudian Sofwan bin Umayyah memberikan syafaat untuk Nabi jangan memotong tangannya, jangan ditegakkan hukum had, dimaafkan, dimaafkan. Tetapi Nabi menyatakan halakan mereka qabla an ta'tiya Nabi. Kenapa itu tidak kamu lakukan sebelum kamu datang kepada saya? Artinya, kalau belum sampai kepada Nabi, kamu maafkan, enggak masalah. Untuk hukum had, kalau belum sampai kepada hakim, belum sampai kepada penguasa yang bersangkutan, memaafkan, dimaafkan dan ditegakkan hukum had. Tapi kalau sudah sampai kepada penguasa, kalau sudah sampai kepada hakim, tidak bisa, harus ditunaikan. Sehingga penguasa sebagai penegak hukum, kalau sudah terkait dengan hukum had, tidak boleh memaafkan untuk hukum had tidak ditunaikan siapapun pelakunya. Tapi kalau untuk hukum ta'zir, itu bisa, tergantung siapa yang melakukan. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.